بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Kita masih melanjutkan membaca hadis Jabir bin Abdullah muttafaqun alaih yang berisi tentang 5 perkara di antara sekian banyak perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan dibandingkan para nabi yang sebelumnya. Kita sudah mempelajari membaca keutamaan yang pertama. Bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan atas musuh-musuh beliau dengan ditimpakannya rasa takut kepada mereka sejarak sebulan perjalanan. Kemudian as-saniyah, perkara yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi seluruhnya. Beliau menegaskan bumi seluruhnya masjidan, sebagai tempat sujud, yaitu tempat untuk melaksanakan salat, wa tahuran, dan sebagai tahur, yakni alat untuk bersuci. Ya, dengan ta yang di fathah maknanya yakni alat untuk bersuci. Ya, adapun dengan di dhammah tuhur maknanya kesucian. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian wa haqqaqa dzalika biqaulihi. Kemudian beliau menegaskan ya apa yang beliau sebutkan sebelumnya, bahwa seluruh permukaan bumi ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, dan tentu ini juga untuk umatnya, sebagai tempat untuk menjalankan salat, dan demikian pula ya sebagai alat untuk bersuci. Beliau tegaskan fa aina ma adrakat ahadan min ummati as-salatu fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Ini sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Ya. Adapun dalam riwayat yang muttafaq alaih ya, dengan lafad, fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah fal yusalli. Ini pada lafad yang muttafaq alaih. Maka siapa saja di antara umatku, ya, siapa saja di sini meliputi laki-laki ataupun wanita, adrakathu shalah, di mana salat mendapatinya, ya, masuk waktu salat, falyusalli, maka hendaklah dia salat. Yani di mana saja tempat yang dia dapati. Nah, dalam riwayat Al-Imam Ahmad sebagaimana yang sudah disebutkan, ya, disahihkan sanadnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa aina ma adrakat ahadan min ummati shalah fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Maka siapa saja ya salah seorang di antara umatku yang waktu salat mendatanginya, yani dia masuk waktu salat, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu, maka indahu masjiduhu, maka di sisi dia ya tempat untuk dia menjalankan salat tersebut dimanapun dia sampai di suatu tempat, wa tahuruhu, dan demikian pula yani alat untuk bersuci dari tanah yang dia dapati. Baik, ya. Sehingga di sini dari keumuman yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diharuskan bagi seorang untuk yakni memilih tanah tertentu untuk dia bertayamum. Semua dari seluruh permukaan bumi ini sah untuk dijadikan sebagai alat untuk bertayamum. Qala Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fajami'u biqa'il ard masjidun yusalla fiha min ghairi istisna'in illa ma nasa syari'u ala al-man'i minhu. Sehingga seluruh biqa'il ard, yaitu tempat-tempat di muka bumi ini, adalah masjid yang dibolehkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan salat di tempat-tempat tersebut min ghairi istisna'in, tanpa ada pengecualian, illa ma nasa syari'u 'ala al-man'i minhu, kecuali yang penetap syariat ini menegaskan tentang larangan untuk melaksanakan salat di tempat tersebut. Jadi selama tidak ada nas dari penetap syariat ini, tidak ada dalil yang secara tegas melarang untuk yakni salat di suatu tempat, maka berlaku keumuman hadis ini, ya, sahnya salat di tempat tersebut. Waqad sabata an-nahyu 'anis salati fil maqbarah wal hammam. Telah sabit, telah tetap, telah sahih larangan dari melaksanakan salat di makbaroh, ya, di makbaroh, di kuburan. Wal hammam, demikian pula di kamar mandi, ya, di kamar mandi. Ya, sebatas kamar mandi memang itu disiapkan untuk mandi, meskipun, ya, di situ tidak ada tempat buang airnya atau tidak ada klosetnya. Lebih-lebih tentunya kalau itu adalah, ya, tempat buang hajat. Sebatas tempat mandi saja ini tidak diperbolehkan untuk sholat di dalamnya. Nah, demikian pula dengan makbaroh. Ya, bahkan sebagian ulama menyatakan meskipun, ya, di tanah tersebut yang memang sudah disiapkan sebagai tempat penguburan jenazah, meskipun belum ada satu jenazah pun yang dikuburkan di situ, tapi jika itu memang makbaroh, tempat yang disiapkan untuk kuburan, maka tidak boleh melaksanakan sholat di situ. Ya, terkecuali yang dibolehkan sholat di kuburan adalah sholat jenazah secara gaib bagi seorang yang terluput atau terlambat menyolati jenazah secara hadir. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadisnya diriwayatkan Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, demikian pula Al-Hakim dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait makbarah dan hammam ini, beliau telah bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu atau illa al-maqbarata wal-hammana. Bahwa bumi ini seluruhnya adalah masjid, yakni tempat untuk melaksanakan sholat, kecuali makbarah, pekuburan, dan al-hammam, tempat mandi. Sehingga dengan adanya pengecualian dari penetap syariat ini, menunjukkan bahwa salat yang dilaksanakan di kuburan, demikian pula salat yang dilaksanakan di kamar mandi, tidak sah. Ya, tidak sah. Oleh karena, ya, ini menjadi tanbih bagi kita semua, terlebih di sebagian tempat, ya, di masjid-masjid tertentu, di sana ya hampir ya sulit untuk didapatkan masjid yang tidak ada kuburannya, ya, yang terkadang kuburan tersebut ya bahkan didapati di dalam masjid. Baik. Ya. Sebagian mereka berdalih toh ya Masjid Nabawi juga di sana ada kuburannya. Tapi ini menunjukkan orang yang mengatakan tersebut tidak mengetahui atau kurang pengetahuannya terhadap sejarah ya, bagaimana keberadaan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana para anbiya mereka dikuburkan di tempat meninggalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal bukan di dalam masjid, tetapi di kamar yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan kamar Aisyah bukan bagian dari masjid. Baik, jadi masjid Nabi ya tidak didirikan ya di atas kuburan. Demikian pula ya, kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga bukan bagian dari masjid. Ya. Baik. Jadi tidak bisa untuk dikiaskan dengan Masjid Nabawi. Kemudian di antara yang dikecualikan ya, dari keseluruhan masjid atau keseluruhan permukaan bumi yang di sana dibolehkan dan sah seseorang untuk menjalankan salat adalah a'tanil ibil. Ya. Jadi tempat mendekamnya al-ibil. Ya. Yani unta. Yang biasa unta mendekam atau menderum di situ. Dan biasanya unta tidak berpindah-pindah. Kalau sudah mendekam di situ maka tidak berpindah-pindah. Ini. Tapi terkait dengan illah atau si alasannya kenapa ya dilarang untuk salat di tempat biasa unta menderum. Ya. Di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama adalah ya bahasanya sebagaimana datang dalam hadis ya fa innaha khuliqna ya minasyaitan. Ya, karena sungguhnya unta itu tercipta dari syaitan, di mana dijelaskan makna hadis tersebut yakni bahwa unta memiliki karakter kemiripan, adanya kemiripan dengan syaitan. Bukan maksudnya ya bahwa unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, bukan demikian. Sebagaimana kita ketahui bahwa unta ya dagingnya halal, demikian juga bahkan air kencingnya suci sebagaimana pada hadis Uraniyin dalam Sahih Al-Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didatangi oleh penduduk Urainah ya di mana mereka tertimpa suatu penyakit yang kemudian Nabi membimbing mereka ya untuk meminum campuran antara susu unta dengan air kencing unta. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya air kencing unta itu suci karena tidak boleh ya seorang berobat dengan sesuatu yang najis. Jadi sisi alasnya itu karena ya bahwa unta memiliki karakter sifat ya kesamaan dengan syaitan. Oleh karena itu ya ketika ada sisi kemiripan ini yang menjadikan syaitan menyenangi untuk berada di tempat tersebut sehingga dengannya dilarang ya seorang untuk sholat di tempat yang seperti itu. Taib. Ini yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan sisi alasannya. Ya. Mereka juga berdalil dengan kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pulang dari suatu safar ya, di malam hari menjelang ya, fajar. Kemudian mereka beristirahat dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah satu sahabatnya yakni Bilal untuk berjaga ya, jika telah terbit fajar untuk membangunkan ya Rasulullah dan para sahabat yang lain. Ternyata Allah takdirkan beliau ya tertidur juga, dan tidaklah yang awal kali terbangun kecuali Rasulullah SAW dalam keadaan ya matahari sudah terbit. Kemudian beliau segera mengajak ya para sahabat untuk berpindah dari tempat tersebut, ya. Dan beliau menjelaskan alasannya bahwa di tempat tersebut yakni ada syaitan, yang kemudian beliau mengajak para sahabat untuk berpindah darinya. Kemudian mereka bersuci, ya, dan melaksanakan salat qabliyah subuh dalam keadaan sudah terbit matahari. Baru setelah itu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Baik. Ada penjelasan sebagian orang atau sebagian ulama yang menyatakan larangannya karena khawatirkan nanti kalau salat di tempat menderunya unta kemudian tertimpa tubuh unta yang besar itu hingga akhirnya ya menyebabkan meninggalnya orang yang salat. Ya. Al Imam Ibnu Utsaimin menyatakan ini alasan sisi alasan yang lemah, karena seandainya pun di situ tidak ada ontanya, karena itu memang tempat yang biasa onta menderu, maka tetap dilarang untuk sholat di tempat tersebut. Dan sekali lagi diingat bahwa jika sebuah larangan berkaitan dengan ya inti dari suatu ibadah, maka ini ya menyebabkan tidak sahnya ibadah tadi. Kemudian wakadzalika al-maudi'ul maghsub, demikian pula masuk dalam larangan untuk salat yang dilaksanakan di suatu tempat, yakni suatu tempat yang itu didapatkan dari merampas orang, merampas hak orang. Ya. Yeah. Kemudian berkaitan dengan yang disebutkan ini, yakni al-maudi'ul maghsub. Baik, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Al-Bulughul Maram atau Bulughul Maram, ya, beliau menyatakan bahwa adapun hal yang demikian ini tempat yang didapatkan dengan merampas hak orang, maka di sini perlu untuk ditinjau karena sesungguhnya ya merampas hak orang itu sesuatu yang terlarang, baik dilakukan di dalam ataupun di luar sholat, sehingga larangan yang berlaku umum, sehingga untuk dinyatakan terkait dengan sah atau tidaknya ya boleh atau tidaknya ya sholat tempat tersebut ya, maka dalam hal ini perlu untuk ditinjau. Sebagaimana seorang yang sholat dengan memakai pakaian yang dia dapatkan dari hasil usaha yang tidak halal, ya, sebagian ulama menyatakan tidak sah sholatnya. Namun, ya, dalam pandangan Al-Imam Ibnu Utsaimin, sholatnya tetap sah. Karena perkara mencari harta dari jalan yang haram tetap diharamkan ya, dalam segala kondisi. Sehingga ya untuk kemudian dijadikan sebagai yakni patokan untuk menghukumi tidak sahnya sholat, ini adalah tidak tepat. Kemudian wan najis, yakni tempat yang najis. Ya, bagian berikutnya dikecualikan adalah tempat yang najis. Ya, lishtirati taharati ibadanil musalli wasawbihi wa buk'atihi. Demikian juga yang dikecualikan dari bolehnya untuk melaksanakan sholat di sebuah tempat, yaitu tempat yang najis. Ya. Kenapa? Dikarenakan dipersyaratkannya taharah. Ya. Terkait dengan badan, dan orang yang sholat, demikian juga pakaian dan tempatnya. Ya, tempat melaksanakan sholat tersebut. Ya. Ini salah satu di antara syarat-syarat salat. Jadi izaratu an-najasah. Yang ini meliputi membersihkan najis dari badan, membersihkan najis dari pakaian, demikian juga dari tempat salat. Kata beliau selanjutnya, وَكَذَلِكَ مَنْ عُدِمَ الْمَاءَ أَوْ ضَرَّهُ اسْتِعْمَالُهُ فَلَهُ الْعُدُولُ إِلَى التَّيَمُّمِ بِجَمِيعِ مَا تَصَاعَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سَاءٌ التُّرَابُ الَّذِي لَهُ غُبَارٌ أَوْ غَيْرُهُ. Demikian pula setelah beliau membahas tentang bumi sebagai tempat salat, berikutnya terkait dengan bagian yang kedua. Bahasanya demikian pula, siapa yang dia tidak mendapatkan air, atau dia mendapatkan bahaya ketika bersuci dengan menggunakan air. Ya, termudaratkan di sini, bisa karena misalnya kondisi sakit yang dia alami, yang dengan bersuci dengan air bisa menjadikan semakin parahnya sakitnya, atau semakin lama atau tertunda kesembuhannya. Ataupun yakni dingin yang sangat dikhawatirkan, kalau dia memaksakan diri menggunakan air akan memudaratkan, bisa menyebabkan mati karena kedinginan ataupun lumpuh, ataupun yang semisalnya dari mudaratnya akan menimpa seorang. Ya, ini kemudaratan. Adapun semata takut, ya, para ulama menyatakan ini ya bukan uzur, dan termasuk dalam hal ini jika memungkinkan, ya, ketika kondisi yang dihadapi dingin dan masih ada sarana untuk bisa menghangatkannya, ya, menghangatkan air tersebut, maka jangan langsung beralih kepada tayamum, ditempuh upaya itu dulu, yakni menghangatkan air sehingga bisa tetap bersuci dengan air. Nah, ketika seorang tidak mendapatkan air atau terhalang dari bisa menggunakan air untuk bersuci, maka dibolehkan baginya untuk bertayamum dengan seluruh dari apa yang ada di permukaan bumi. Ya, sama saja tanah yang mengandung debu ataupun tidak. Ya, contohnya misalnya tanah daerah yang berbatu atau berpasir, ya, maka tetap sah, ya, digunakan untuk bersuci, ini untuk bertayamum dengannya. Kama huwa sharih hadzal hadits, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis ini. Ma qaulihi ta'ala, ya, juga bersamaan dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam surat Al-Maidah, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Jadi ketika seorang tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan صَعِيدًا طَيِّبًا, ini tanah yang baik. فَامْسَحُوا, yani tanah yang suci, ya, tanah yang baik, tanah yang suci. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ, dan usaplah, ya, dengan tanah tersebut, ya, wajah kalian dan tangan kalian, ya, dari tanah tadi. Ini dengan lafaz sa'id, kata al-Imam As-Sa'di, fas-sa'idu kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ardh min jami'i ajza'iha. Yang dimaksud dengan as-sa'id adalah, ya, semua yang ada di permukaan bumi ini dari seluruh bagiannya. Ya, dari seluruh bagiannya, sebagaimana kita ketahui, jenis tanah bermacam-macam. Selama itu dalam, ya, asli ciptaannya, ya, belum diproses, ya, maka sah, ya, untuk dijadikan sebagai alat untuk bertayamum. Ya, belum diproses, belum menjadi semen, belum, ya, menjadi keramik, belum menjadi genting, belum menjadi batu bata. Ya, selagi dalam bentuk aslinya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sah untuk dijadikan alat tayamum. Kemudian Kata beliau selanjutnya, wa yadullu ala anna tayammuma ala al-wajhi wal yadaini yanubu manaba taharatil ma wa yuf'alu bihi min as-salah wat tawaf wa masil mushaf wa ghairi dhalik ma yuf'alu bi taharatil ma. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ya bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua tangan menggantikan yakni secara hukum apa yang berlaku yakni dengan taharah dengan air. Ya, sehingga dengan tayamum tersebut ya bisa dilaksanakan salat ya secara umum, baik ketika dia tayamumnya mau menjalankan salat sunnah, maka selagi ya tidak terjadi sesuatu yang membatalkan dari tayamumnya sebagai yang membatalkan wudu, maka sah untuk dengan tayamum tadi dia salat untuk salat wajib, tidak perlu untuk kemudian mengulang tayamum kembali untuk salat wajib karena yang tadi untuk salat sunnah. Tidak demikian. Demikian pula dengan tayamum tadi dia bisa melaksanakan tawaf. Dengan tayamum tadi pula dia bisa membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Wa ghairu dhalik atau wa ghairi dhalik ma yuf'alu bitaharatil ma. Dan yang lainnya dari apa-apa yang dilakukan oleh seorang ketika dia bersuci dengan air. Kemudian wasyari'u anabat turaba manabal ma'i inda ta'adzur isti'malihi. Dan penetap syariat ini telah menjadikan at-turab tanah sebagai yakni pengganti bersuci dengan air tatkala seseorang terhalang dari bisa menggunakan air. Ya, baik kondisinya sekali lagi karena tidak ada air dan secara hukum tidak ada yakni seorang yang memiliki air tetapi yakni persediaan sangat sedikit dan kalau dia gunakan untuk bersuci maka dia akan mengalami mudarat yakni kehausan yang akan ya bisa mengancam jiwanya. Demikian juga ya kalau dia untuk mendapatkan air harus membeli dalam keadaan tidak punya kemampuan untuk membeli ya maka dihukumi ini pun sebagai orang yang tidak mendapatkan air. Kemudian bisa jadi seorang udzur menggunakan air untuk bersuci karena kondisi fisiknya, ya karena sakit yang termudharatkan jika dia menggunakan air untuk bersuci. Kemudian fayadullu dzalik ala annahu idza tatahhara bit-turab walam yang taqid wudu'uhu lam yabtul tayammumuhu bi khurujil waqt wala bi dukhulihi. Sehingga ketika bersuci dengan tanah ini menggantikan bersuci dengan air. Ya, jadi diingat bahwa tayammum ini sebagai pengganti. Maknanya bahwa jika tidak ada sebab yang menuntut seorang untuk beralih kepada yakni bersuci dengan debu, ya bersuci dengan tanah, maka hukum asalnya wajib untuk dia bersuci dengan air. Kemudian dikatakan di sini menunjukkan ya dengan itu bahwa jika seorang telah bersuci dengan tanah, maka tidaklah ya batal wudunya atau tidak batal wudunya, ya tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudunya, maka dengan sendirinya tidak batal tayamumnya, ya tidak batal tayamumnya disebabkan keluar waktu sholat, tidak pula masuk waktu sholat yang lainnya. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa diantara hal-hal yang membatalkan tayamum ada sebagaimana hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan tayamum, yakni apa saja yang membatalkan wudu. Sebagaimana wudu, ya, tidaklah menjadi batal dikarenakan seorang keluar dari waktu sholat yang dia melakukan wudu pada waktu ya, sholat tersebut, maka demikian pula tayamum. Tayam, maka demikian pula tayamum. Ya, tidaklah menjadi batal tayamumnya karena keluar waktu salat. Kemudian demikian pula, wa annahu idza nawat tayamuma lin nafli istabaha al farda ka taharatil ma. Demikian pula ketika dia bertayamum, ya, berniat untuk menjalankan salat nafilah, maka boleh baginya untuk menjalankan salat wajib dengan tayamumnya tadi, sebagaimana kalau dia bersuci dengan air, ya, ketika dia bersuci dengan air niatkan untuk sholat sunnah, maka boleh dengan bersucinya tadi untuk dia juga menjalankan sholat wajib. Kemudian, wa anna hukmul ma fi kullil ahkami fi halati ta'adzur. Sehingga berlaku, ya, hukum bersuci dengan tanah ini, sebagaimana hukum bersuci, ya, dengan air, fi kullil ahkam, pada seluruh hukum-hukumnya, fi halati ta'adzur. Pada kondisi dia mendapatkan uzur untuk bisa bersuci dengan air. Dengan ini berarti apabila uzurnya, ya, hilang, maka dengan sendirinya taib, ya, hukum yang berkaitan dengan taharah dengan tanah ini juga, ya, menjadi hilang. Sebagai contoh misalnya, ya, seseorang yang dia bertayamum karena tidak mendapatkan air, ya, tidak mendapatkan air, maka dia bersuci dengan debu tadi atau dengan tanah tadi, ya, dia bertayamum. Nah, ketika, ya, mendapatkan air, ya, maka di saat itu taib, ya, ketika dia mendapatkan air di saat itu maka batal tayamumnya. Kenapa? Karena udur dia bertayamum hilang dengan, ya, dia mendapatkan air tadi. Tayyib. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW melihat salah seorang sahabat, dia memisahkan diri, ya, tidak ikut untuk salat bersama beliau. Kemudian ketika ditanya, ya, beliau, yani sahabat tadi, menjawab bahwa sedang mengalami janabah, kemudian dia tidak mendapatkan air. Kemudian dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk, yani bertayamum, ya, untuk bertayamum. Kemudian setelah dia bertayamum, ya, ternyata ada seorang yang datang membawakan air, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan, ya, sahabat tadi untuk, yakni menggunakan air tadi untuk bersuci, ya, untuk mandi. Jadi tidak dibiarkan sahabat tadi untuk terus dengan tayamumnya karena uzur menggunakan tayamum sudah hilang. Ini. Dan Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah, ya, beliau pernah ditanya tentang, yakni kasus bagaimana kalau seorang dia sholat dengan bersuci dengan tayamum. Ternyata di tengah sholatnya turun hujan. Artinya ada air, sementara udzur dia menggunakan tayamum karena tidak mendapatkan air. Bagaimana kaitannya dengan sholatnya? Beliau menjawab, ya, mana tadi penjelasan beliau bahwa di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, pendapat yang pertama yang menyatakan dia tetap, ya, melanjutkan sholatnya karena dia ketika masuk dalam sholat menggunakan, ya, bersuci pada batas kemampuan yang mampu dia lakukan. Ya, dan Allah menyatakan fatakullah mastata'tum. Kemudian pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa dengan turunnya hujan tersebut yang berarti dia mendapatkan air, maka batal tayamumnya sehingga wajib baginya untuk berwudu atau bersuci dengan air dan mengulangi sholatnya dari awal. Kenapa? Karena uzur dia bertayamum telah gugur dengan sebab adanya air tadi, walaupun dia sudah masuk ke dalam sholat. Kemudian beliau menyatakan, dan pendapat yang kedua ini dalam pandangan beliau lebih yakni dekat kepada kebenaran. Taib ini Allahu Ta'ala alam yang bisa kita pelajari dari bagian kedua di antara lima keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam hadis ini. Wallahu Ta'ala alam. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.